بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لاتباع سنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah wal akhawat, jamaah masjid raya Kisaran, begitu ya, Kisaran ya. Nah, Masjid Raya Kisaran. Barakallahu fikum jami'an. Sungguh kenikmatan yang sangat agung pada kesempatan yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang penuh berkah. Di taman surga yang ada di dunia ini. Kita duduk di sini sedang mempersiapkan diri dengan membekali jiwa kita, diri kita dengan ilmu dan amal. Kita menelusuri jalan yang akan membawa kita kepada surga Allah. Dalam majlis yang penuh berkah ini, para malaikat juga ikut hadir. Seraya mendoakan orang-orang yang hadir, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang hadir. Dan juga mereka diliputi oleh rahmat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di sisi para malaikat penghuni langit. Sungguh majlis yang penuh berkah. Tidak ada majlis di dunia ini yang paling utama. Tidak ada majlis yang paling berkah di dunia ini selain dari majlis ilmu. Tidak ada majlis yang dihadiri oleh malaikat kecuali majlis ilmu. Inilah majlis zikir yang sesungguhnya. Alhamdulillah. Atas segala nikmat dan karunia Allah yang memuliakan kita dengan iman dan Islam, kemudian memuliakan kita setelah nikmat iman dan Islam memilih kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia berjalan di atas tuntunan hidupnya, yang selalu berusaha untuk meneladani beliau, yang selalu berusaha untuk mencontoh beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, pantas kita bersyukur. Duduknya kita di majlis ilmu ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam, mari senantiasa kita perbanyak ucapkan. Terlebih lagi tatkala disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jangan kita menjadi orang yang bakhil. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil Bila namaku disebut di sisinya, di hadapannya, dia tidak mau berselawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seorang hamba dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Pada kesempatan yang mulia ini, di rumah Allah yang penuh berkah ini, saya yang berbicara mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ikhwah panitia penyelenggara tabligh akbar ini, dan juga secara khusus ketua BKM Masjid Raya Kisaran ini yang telah memberikan fasilitas untuk terselenggaranya acara tabligh akbar pada kesempatan yang mulia ini. Begitu juga mungkin kru dari Salam TV yang meliput pada kesempatan hari yang penuh berkah ini, di pagi hari yang penuh berkah ini. Semoga yang mendengar bukan kita sini saja, tapi di Nusantara yang meliput dan mengikuti, para pemirsa yang menonton juga mendapatkan faidah-faidah ilmiah, mutiara-mutiara hikmah dari untayan-untayan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para hadirin semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para ikhwal akhawat yang telah ikut hadir, semoga hal ini semua menjadi catatan amal kebajikan kita dan menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan atau kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, ana ingin membacakan kabar gembira dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada para sahabatnya sedang mereka bermajlis di suatu majlis. Rasulullah bertanya, apa yang menyebab kalian duduk di majlis ini? Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami mengingat nikmat-nikmat Allah, karunia Allah, nikmat Islam, iman yang Allah curahkan dan limpahkan kepada kami. Dahulunya kami dalam keadaan musyrik, enggak tahu kebenaran, enggak tahu al-haq, enggak tahu tauhid, enggak tahu sunnah. Sekarang datang Allah membawa hidayah petunjuk ini. Kami kenal tauhid, kami kenal iman, sunnah. Itu yang menyebabkan kami duduk mengingat nikmat Allah itu, majlis yang penuh berkah, majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah ma ajlasakum illa dhalik, demi Allah. Ya. Tidaklah yang membuat kalian duduk di majlis ini kecuali perkara yang saya sebutkan tadi. Naam, kata mereka. Benar ya Rasulullah. Qala, wallahi ma astakhlifukum tuhmatan lakum. Walakin Jibril atani wa akhbarani bi anna Allah yubahi bikum malaikatah. Demi Allah, kata Rasulullah, saya bersumpah, saya bertanya kepada kalian bukan karena saya menuding kalian yang meragukan tentang niat baik kalian. Tidak. Tapi ketahuilah, Jibril datang kepada aku dan mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yubahi bikum malaikata. Sungguh membanggakan kalian, ya, memuliakan kalian, menyebut kalian dengan sebutan pujian yang mulia di sisi para malaikat. Allahu Akbar. Jadi orang-orang yang hadir pada kesempatan kali ini sungguh, ya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi siapa? Siapa? Di sisi penghuni langit, penghuni bumi atau langit? Penghuni langit, malaikat. Allahu Akbar. Makanya tidak akan ada yang merugi dalam majelis ilmu. Tidak akan ada yang sengsara dalam majelis ilmu ini. Jamaah sekali rahimakumullah. Kemudian sungguh sangat ya bermanfaat apa yang atau pesan yang disampaikan oleh bapak kita tadi ya, Ketua BKM Masjid Raya Naam Kisaran ini. Beliau menyampaikan pesan yang sangat mulia sekali. Ustaz, sampaikan kajian-kajian yang betul ilmu, jangan menimbulkan polemik, begitu ya Pak ya. Jazakallahu khairan Pak. Ungkapan itu insyaallah menjadi amal kebaikan dan ungkapan yang penuh hikmah. Yang bila masing-masing kita mengajarkan ilmu agama ini karena Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan petunjuk ya yang terdapat dalam syariat Allah dan tuntunan-tuntunan Nabi yang mulia, tidak akan muncul polemik. Kita yakin itu. Ya, karena kita semua mencintai Rasulullah, karena kita semua yakin Al-Quran benar, hadis Nabi benar. Maka bila itu yang disampaikan kepada umat, umat semakin cinta kepada agama ini. Umat semakin bersaudara. Umat semakin saling mencintai dan menyayangi. Kenapa? Karena itu yang menyatukan mereka dahulu antara muhajirin wal ansar. Itu yang menyatukan hati mereka yang bermusuhan, yang saling membenci, saling bunuh-membunuh. Disatukan oleh apa? Qala Allah wa qala Rasul. Kesimpulannya bahwa Al-Quran dan Sunnah itu yang akan menyatukan hati kita. Tapi bila ada yang menyampaikan ilmu atau kajian atau penyuluhan yang menyimpang dari Sunnah, itulah yang akan menyebabkan perpecahan. Kenapa? Karena kita melihat sejarah membuktikan sebagai bukti yang nyata yang tidak bohong dan dusta. Tatkala sebagian dari mereka yang mengatasnamakan Islam menyampaikan pemikirannya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, apa yang terjadi? Perpecahan, pertumpahan darah. Maka kita yakin nasihat yang begitu baik sekali, yang begitu mulia. Saya sangat mengapresiasi perkataan bapak kita. Ini semata taufik dari Allah. Tatkala beliau mengucapkan hal itu, taufik dari Allah. Kena banyak di zaman sekarang, zaman berbagai fitnah, ya, timbul berbagai konflik yang terjadi sebabkan perkataan yang tidak dipertimbangkan akibatnya, kemudian juga perkataan yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi? Permusuhan, kebencian. Kenapa? Karena masing-masing mengklaim dia yang benar. Sementara kalau kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir. Selesai masalah. Bila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, jika kalian orang-orang yang beriman. Kepada Allah dan Yaumil Akhir, dan itulah perkara yang paling mulia dan sebaik-baik akibatnya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik dan yang paling mulia akibatnya. Maka itu yang harus kita yakini, itu adalah akidah kita. Nah, makanya alhamdulillah tadi juga moderator menyampaikan ya kajian-kajian ilmiah di sini, alhamdulillah menyampaikan ilmu agama, sunnah dan bukti kecintaan kita pada Nabi kita, berusaha meneladani beliau. Ya. Ini harus khususnya para dai, para ustaz, para muallim, para tokoh ulama, mari satukan hati umat di bawah naungan apa? Wahyu Allah. Di bawah bendera Al-Quran dan Sunnah. Kita terus mengatakan, mari kita bersatu, jangan jadi permusuhan polemik. Tapi terkadang kita tidak menutup celah-celah dan sebab-sebab yang akan menimbulkan hal itu. Sebab yang paling utama terjadi apa? Tatkala masing-masing berani menyelisihi atau menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, dan dengan segala keangkuhan dan kecongkakannya mengatakan, saya paham, akal saya memahami, pendapat saya lebih berlian dan yang lain-lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari buktikan bahwa kita adalah umat Nabi yang cinta persaudaraan dan kasih sayang sesama saudara kita. Bagaimana kita bisa memupuk hal itu? Ya, harus belajar tuntunan beliau. Ya, ini tentu luas pembahasannya. Akan tapi yang apa yang akan kita hadapi kurang lebih 10 atau 9 hari lagi, ya kan? Sekarang kita tanggal berapa ini? 19 ya? Atau 20? 20 Syaban ya? Artinya tinggal 10 dan 9 hari. Tamu yang kita rindukan semenjak kita berpisah setahun yang silam dari berpisah dengannya. Begitu kita masuk Syawal pada awal tahun ini, ya kan? Tahun Hijriah ini. Ya, masuk Syawal di tahun ini, Syawal kemudian datang Ramadan yang sekarang. Semenjak kita berpisah masuk satu Syawal, kita telah merindukan kapan lagi akan bersua dengan Ramadan. Bukankah demikian jemaah? Nah, maka pantas dahulunya para salafus soleh, ya, panutan umat Islam ini setelah Rasulullah SAW dijelaskan, dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, dahulu mereka itu kanu yas'aluna Allah sittata ashhurin an yataqabbala minhum wa yas'aluna Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. 6 bulan mereka selalu memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah Ramadan yang sebelumnya. 6 bulan selebihnya mereka memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemuliaan kepada mereka untuk bisa bersua kembali dengan Ramadan yang akan datang. Di antara doa mereka, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan kami bersua dengan Ramadan. Kalau kita bersua tapi enggak selamat, sakit, huru-hara, apa yang terjadi? Enggak bisa beribadah. Ya Allah, selamatkan kami untuk bisa bersua dengan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Wasallim lana Ramadan, dan selamatkan Ramadan untuk kami. Jangan terjadi huru-hara ya Allah di bulan Ramadan. Jangan terjadi pertumpahan darah, perperangan ya Allah, fitnah. Karena kalau itu terjadi, jangankan ibadah, makan saja tidak terasa enak. Ya. Apalagi untuk beribadah, enggak terasa nyaman dan khusyuk. Selalu dihantui dan disertai rasa takut dan kekhawatiran. Maka selamatkan Ramadan untuk kami. Kemudian ya Allah, bila kami bersua, tasallam minna, terimalah dari kami ibadah itu. Ya Allah, mutaqabbalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka tentunya kita orang yang menginginkan kebaikan, kemuliaan, terlebih lagi kita mengetahui Ramadan ini adalah syahrun karim, dhaifun karim, bulan yang penuh berkah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Ya. Bulan merupakan tamu agung yang akan datang mengunjungi kita. Jemaah sekalian, kenapa saya katakan mengunjungi kita, mendatangi kita? Karena dia pasti datang. Ingat, dia pasti datang. Tapi kalau kita, pastikah kita akan menjumpai dia? Allahu a'lam. Ya, dia pasti datang. Siapa yang akan menjumpai, menyambut kedatangannya? Saya, bapak, sekalian, dan yang lain, dia pasti datang. Tidak ada kita, pasti akan ada yang lain yang menyambutnya. Tapi dia pasti datang. Tapi apakah kita pasti akan menyambut kedatangannya? Allahu a'lam. Tiada yang bisa kita ucapkan, itu hanya kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami bersua dengan Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu harus kita banyak berdoa kepada Allah. Ya. Karena kematian itu tidak tahu, mungkin sejengkal di hadapan kita kematian itu akan datang. Kita tidak tahu apakah akan bisa berakhir, ya. Kita bisa mengikuti acara kegiatan tabligh ini dengan selamat sampai akhir, wallahu a'lam. Itu semua ilmunya di tangan Allah, di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, tinggal ya 9 hari, 10 hari. Naam. Bukan waktu yang lama, tapi kalau ajal sangat singkat dari itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, sudahkah kita mempersiapkan diri? Ini pertanyaannya. Dan kita bisa bersua dengannya. Ini pertanyaan yang harus ditanyakan oleh setiap insan muslim mukmin kepada dirinya. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, penuh berkah. Ramadan mubarak. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrun mubarak. Fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar wa tusaffadatu syayatin." Kemudian kata Allah, "Walillahi utaqaun minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah ruah dan tidak pernah terputus, tidak pernah habis. Itu namanya berkah. Terus dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang melimpah ruah itu berkah. Kalau kita mencari berkah, berarti kita mencari kebaikan, kemuliaan yang begitu banyak melimpah ruah yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, di dalamnya bentuk keberkahan tadi diantaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibuka pintu-pintu surga, bahkan pintu khusus bagi orang yang berpuasa namanya Ar-Rayyan, ya, pintu Rayyan khusus bagi mereka, spesial bagi mereka. Ya, watughlaqu abwabun niran, ditutup pintu-pintu neraka. Karena begitu banyak rahmat Allah, ya, dan syaitan iblis betul merasa kerdil, ya, hina dina pada bulan Ramadan ini, karena orang-orang yang betul-betul ketakwaan iman mereka naik grafiknya, ya, tidak mendapatkan peluang bagi mereka yang bertakwa, ya kan, di siang harinya puasa. Di hari-hari dan waktu-waktu mereka penuh dengan zikir qiraatul Quran, malam salat, qiyamul lail, tahajud, tarawih, dan begitu qiraatul Quran, bersedekah, berinfak, maka tidak ada peluang bagi syaitan, celah bagi syaitan untuk masuk, iya kan? Kecuali orang-orang yang tetap dihinakan oleh Allah, tertenggelam dalam dosa dan maksiat, ya, menjadi teman syaitan di Ramadan atau di luar Ramadan, iya kan? Tapi orang beriman, wajah-wajah yang ceria, calon-calon penghuni surga yang hadir pada kesempatan kali ini, iman mereka semakin bertambah. Kenapa? Karena ketaatan sebab akan menambah iman dan ketakwaan kita. Dibelenggu syaitan-syaitan. Ya. Kemudian di setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Wadzalika fi kulli lailah, di setiap malam bulan Ramadan. Kapan mulainya? Dari itu malam pertama bulan Ramadan sampai akhir. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, payunadi munadin, maka ada yang menyeru, malaikat yang menyeru, menyeru hamba-hamba Allah yang beriman, ya baqiyal khair aqbil wa ya baqiyal syarr aqsir. Wahai hamba-hamba Allah yang menginginkan kebaikan, yang merindukan kebaikan, yang ingin meraih kebaikan dan kemuliaan, aqbil, bergegaslah, menghadaplah, datanglah bergegas dengan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan itu. Telah terbuka kesempatan emas. Pintu kebaikan terbuka seluas-luasnya. Ayo masuk. Cari kebaikan kemuliaan Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Wa ya baghi asyar, wahai orang-orang yang masih menginginkan kejahatan, stop. Cukup, hentikan. Kalau datang bulan penuh berkah, belum juga Anda ingin menyelesaikan, menutup, menghentikan perbuatan dosa dan maksiat, kapan lagi akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu orang mukmin berbahagia, bergembira. Ya. Tapi kegembiraan tersebut harus disertai dengan usaha untuk mempersiapkan diri bagaimana dia bisa maksimal ya dalam beribadah, ketaatan, mengisi hari-hari dan waktu-waktu siang dan malamnya, pagi dan petangnya di bulan Ramadan untuk meraih predikat yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Karena itulah bekal kita menuju Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkanlah bekal wahai hamba-hamba Allah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau dahulu di zaman hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat mulia dan indah kehidupan para sahabat. Bersama Rasul begitu para khulafa rasyidin yang mereka selalu meneladani Rasul dalam setiap ibadah dan kegiatan ubudiyah mereka, baik dalam hal yang wajib dan yang sunnah. Tapi Rasul telah tiada semenjak 14 abad yang silam. Mungkinkah kita bisa bersama Rasul kembali dalam bulan Ramadan? Jamaah sekalian, mungkinkah kita bisa bersama Rasul di dalam bulan Ramadan? Beliau telah wafat 14 abad yang silam. Mungkinkah? Kalau jasad beliau yang mulia telah terkubur dan jasad beliau tidak dimakan oleh tanah, ya kan? Beliau utuh jasadnya dikubur beliau, tapi beliau telah meninggal. Tapi sunnah-sunnah beliau tidak akan pernah terkubur. Pedoman hidup beliau tidak akan pernah terkubur sampai yaumul qiyamah selama Allah menjaga Al-Quran. Karena Allah menjaga Al-Quran dan termasuk ke dalam wahyu adalah sunnah Nabi SAW. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan dzikir Al-Quran, wahyu, maka Al-Quran dzikir, wahyu, hadis adalah dzikir dan kami yang menjaganya. Selama Allah terus menjaga Al-Quran dan hadis, maka tidak akan pernah terkubur. Tidak akan pernah hilang sunnah beliau. Sehingga jawabannya mungkin kita bersama beliau, yaitu bersama sunnahnya. Orang yang hidup bersama sunnah Rasulullah, maka dia hidup bersama Rasulullah. Karena dia tidak melihat Rasulullah. Orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari kehidupan para khulafa rasyidin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bagaikan orang yang hidup bersama Rasul dan para sahabatnya. Ada sebuah ya untaian hikmah dari Imam Abdullah ibn Mubarak. Imam Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama salafus soleh. Beliau kalau keluar rumah hanya pergi ke masjid dan kebutuhan yang mendesak untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian kembali ke rumahnya. Ada salah seorang bertanya kepada beliau, wahai imam, dengan kondisi kamu seperti ini, apakah kamu tidak merasakan kegersangan, kesepian? Engkau jarang keluar rumah. Kecuali hanya masjid solat berjamaah. Apa kata beliau? Ingat. Ini pesan ya yang beliau sampaikan. Kaifa astawish? Bagaimana saya akan merasakan kesepian dan kegersangan atau merasakan ya kesendirian? Kenapa? Wa ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. saya bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana beliau bisa bersama Rasulullah dan para sahabatnya? Rasul telah meninggal dan para sahabat telah meninggal. Gimana jemaah sekalian? Ternyata dalam kesendirian beliau di rumahnya itu, beliau bersama hadis-hadis Rasulullah, membaca, mengkaji, mempelajari, mentadabbur, dan juga membaca biografi hidup para sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Khulafa, Rasyidin, kaum Muhajirin, wal Ansar. Barang siapa yang membaca biografi mereka, membaca sunnah-sunnah Nabi, dia tidak akan pernah merasakan apa? Kesendirian. Tidak akan pernah merasakan kegelisahan dalam hidupnya. Tidak akan pernah merasakan kesepian. Kenapa? Karena dia bersama sang kekasih. Ruhnya telah menyatu dengan hadis Nabi. Maka tiada yang dia cinta dalam hidup ini dari hamba Allah kecuali Rasulullah kemudian para sahabatnya. Siapa yang akan bersedih dengan bila tatkala hidup dengan kekasihnya? Jemaah sekalian, maka mungkinkah kita bersama Nabi di Ramadan? Mungkin. Bagaimana bisa bersama Nabi di bulan Ramadan? Ya, berarti kita harus mempelajari apa? Apa mempelajari apa? Mempelajari tuntunan-tuntunan beliau, panduan-panduan beliau, contoh dan suri tauladan, dan bagaimana kaifiyah ya panduan beliau di dalam bulan Ramadan. Saya yakin tidak akan mungkin bisa kita menjelaskan secara sempurna, secara ya menyeluruh panduan itu. Maka saya berharap pada para ustadz, para dai di sini, kan begitu, nanti terus ya diadakan kajian rutin membahas, apalagi yang menjelang Ramadan atau mungkin di hari-hari bulan Ramadan, setengah jam atau satu jam untuk mengisi keilmuan kita, bagaimana sunnah Nabi SAW, bagaimana solatnya, bagaimana puasanya, bagaimana solat tarawihnya, bagaimana zikirnya, bagaimana sahurnya, kan begitu, bagaimana beliau dengan Al-Quran, bagaimana beliau dengan beriktikaf, bagaimana beliau mencari Lailatul Qadar, ya kan, banyak kan. Mungkinkah selesai pada hari ini? Tak akan mungkin. Ya, tapi kita akan menyampaikan sebagian ya yang bisa kita sampaikan. Tapi sebelumnya, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Ramadan? Yang pertama jemaah sekalian, rahimakumullah. Ya. Kita harus ya untuk mempersiapkan diri atau untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan, yang pertama hendaklah kita senantiasa bergembira. Jangan bersedih dengan kedatangan Ramadan. Ramadan datang dengan membawa kebaikan, mubarak, syahrun mubarak, membawa seluruh kebaikan. Maka hendaklah kita bergembira dengan karunia dan rahmat Allah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, "Bi fadlillah wa rahmati fa bidzalika falyafrahu," dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira dengan hal itu. Dan itu lebih baik dari dunia harta yang mereka kumpulkan. Naam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya begitu datang Ramadan, beliau ya mengumpulkan para sahabatnya, menyampaikan kabar gembira kepada mereka, waqad ja'akum syahrun mubarak, ya kan? Ini apa artinya? Rasul ingin menghibur para sahabat bahwa ini bulan ya, waktu-waktu yang kalian nanti, yang kalian rindukan telah datang, telah hampir datang, dah di ambang pintu. Ya, maka ini secara otomatis akan menanamkan nilai apa? Optimisme, semangat untuk menyongsong kedatangan bulan yang penuh berkah itu. Terlebih lagi, malaikat menyeru para hamba-hamba Allah, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, ini kesempatan emas telah datang. Ayo berlomba-lomba. Nah, ini yang pertama yang harus ya, kita rasakan dalam diri kita kegembiraan. Nah, karena ada sebagian orang yang merasa apa? Dia merasa kedatangan Ramadan akan menyempitkan ruang gerak dia, kebebasan dia. Kan begitu. Kalau yang berbisnis dari pagi, bisnis makanan biasanya, kan begitu. Maka peluang itu jelas tidak akan mungkin. Kendati juga ada orang yang nakal dan juga melanggar aturan Allah, kan begitu. Dari pagi dah meminum atau dari pagi dah jual makanan juga. Siapa yang akan makan? Siapa yang akan beli? Orang yang beriman berpuasa. Jadi dia merasa, aduh, ini kesempatan bisnis berkurang ini. Dia merasa merugi. Dia pikirannya hanya dunia. Dia tijarahnya, bisnisnya bisnis dunia. Berbeda dengan orang beriman, tijarnya tijarah akhirah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tijarah, perdagangan, bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah wa rasulih. Kalian beriman kepada rasulnya. Wa tujahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kalian berjihad jalan dengan harta dan jiwa raga kalian. Itu perdagangan kita bersama Allah. Keuntungannya adalah surga. Kita bertransaksi dengan Allah. Dan yang menjadi saksi perdagangan kita Rasulullah. Karena beliau yang mengajak kita untuk berdagang, berbisnis dengan Allah. 6. Ada sebagian yang selama ini tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat, kebiasaan yang jelek, dia merasa apa? Merasa sempit dan sesak dadanya. Kenapa? Gak dapat peluang untuk leluasa. Kebiasaan mungkin dia merokok atau minuman mabuk-mabukan atau di siang hari macam-macam, kan begitu. Oh, gak punya kesempatan di siang hari untuk melakukan hal itu. Tentunya ini orang-orang yang merugi. Kedatangan Ramadan, tidak datang Ramadan, datang Ramadan, sama bagi dia. Inilah orang yang merugi. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka kita harus bergembira. Ini nikmat dan rahmat. Ya. Para penghuni kubur yang telah mendahului kita, yang mereka pernah bersama kita, atau yang mendahului kita yang pernah hidup di bulan Ramadan, kalau mereka dibangkitkan dan bisa ditanya dan berbicara, mereka akan mengatakan, bagaimana keberadaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Telah berpisah dengan Ramadan selama-lamanya, tidak lagi beribadah. Mereka akan menangis mengatakan, mereka ingin kembali ke dunia ini. Ingin hidup bersama Ramadan. Kemudian meninggal lagi. Besoknya atau mungkin tahun yang akan datang dibangkitkan lagi dan hidup bersama Ramadan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Akan mungkin mereka kembali kecuali bila nanti kiamat terjadi. Mereka akan dibangkitkan semuanya. Jemaah sekali rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita persiapkan, ya, dalam rangka menyongsong kedatangan Ramadan. Kita menyongsong kedatangan Ramadan dengan taubatun nasuh, dengan taubat yang tulus, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Siapa yang tidak bersalah di antara kita? Ada yang suci di antara kita yang duduk pada kesempatan kali, atau para pemirsa yang mendengar, atau mungkin yang lainnya? Tidak ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak cucu Nabi Adam banyak melakukan kesalahan. Maka orang yang paling mulia di antara mereka yang bersalah itu, ya, adalah orang yang bertaubat. Makanya Allah menyeru kita, hamba-hambanya yang ingin meraih kebaikan, untuk bertaubat, taubatan nasuh. Bagaimana taubatan nasuh? Menyesali meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Kalau bentuk dosa itu kezoliman atau mengambil hak saudaranya, dikembalikan. Itu enggak bisa diselesaikan oleh Allah. Harus selesai antara sesama kita, baru dimaafkan oleh Allah. Kalau tidak, nanti akan diminta pengadilan atau dikisos di akhirat kelak. Harus dikembalikan hak itu kepada pemiliknya. itu baru tahu dapat taubatun nasuh. Banyak beristighfar, istighfar. Sebagian ulama ditanya, wahai alim, wahai ulama, wahai syekh, apa amal yang bisa saya lakukan menjelang atau semakin dekatnya Ramadan ini? Mereka mengatakan, banyaklah engkau beristighfar. Karena kita dosa, kadang kita sadar atau tidak sadar, ya, mungkin kita telah lupa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka bagaimana menghapuskannya? Dan itu semua tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dilupakan. Ramadan bukan. Bertaubat dan beristighfar merupakan rutinitas harian. Bahkan harus menyertai detik-detik, menit-menit ya, kehidupan kita dalam hidup ini. Harus menyertai napas kita. Tiada hari tanpa istighfar dan bertaubat. Alat pembersih, ya, enggak bisa. Membersihkannya dengan apa? Dengan taubat wal istighfar. Ya. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua. Dan carilah peluang-peluang dan pintu-pintu dan kesempatan-kesempatan yang mulia yang diberikan oleh dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung malam terakhir. Ya. Di waktu di penghujung salat kita sebelum salam dan tempat-tempat yang di waktu sujud memohon kepada Allah dan kesempatan-kesempatan yang mulia. Naam, yang ketiga yang harus kita persiapkan bagaimana kita menyongsong kedatangan Ramadan, dari sekarang kita harus meyakinkan kepada diri kita bahwa kita harus begitu datang Ramadan betul-betul menjaga puasa kita. Ya, ditanamkan dari kita, wahai jiwa, ini Ramadan sudah dekat. Kamu harus siap, ya, untuk kita bersama-sama menjaga puasa ini. Jangan sampai puasa di bulan Ramadan hanya puasa dari makan dan minum. Karena Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atash. Tapi banyak orang yang juga berpuasa tapi tidak mendapatkan bagian dari puasa kecuali apa? Haus, dahaga dan lapar. Man lam yada qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang berpuasa tapi tidak juga meninggalkan perkataan-perkataan keji dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Bahkan kita harus berpuasa sepanjang tahun, sepanjang umur kita, selama haid di kandung badan. Puasa dari apa? Puasa dari yang haram. Kalau puasa di bulan Ramadan dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kurang lebih berapa jam? Ya, 12 jam lah ya. 12 jam kurang lebih. Itu waktu yang singkat. Ya, kita berpuasa siap meninggalkan, ya, rela meninggalkan makan dan minum yang biasa kita cicipi, kita makan di selain bulan Ramadan. Kita tinggalkan karena Allah. Maka puasa yang sesungguhnya kita harus berpuasa sepanjang umur kita, yaitu berpuasa dari yang haram. Karena meninggalkan yang haram merupakan kewajiban kita sepanjang umur kita selama hayat di kandung badan. Maka jaga puasa. Ya, apalagi di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang terlena dengan berbagai media dan ya teknologi di zaman sekarang ini. Ya, apalagi di zaman medsos dunia maya, ya kan? Dia habis waktunya terkadang tersita, disia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka bagaimana kita menjaga puasa? Maka untuk senantiasa banyak baca Al-Quran dan zikir kepada Allah. Karena Nabi SAW ditanya, ya, ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayyu shaimina aktsaruhum ajra? Siapa orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Ya. Apa jawaban Nabi SAW? Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra. Yang paling banyak zikirnya, itu yang paling besar dan paling banyak pahalanya. Ya. Dan termasuk zikir qiraatul Quran, zikir di pagi hari, di petang hari, malam sebelum tidur, ya bangun tidur, mau ke masjid, kan begitu, masuk rumah, mau safar, kan begitu, semua zikir. Tiada hari tanpa zikir. Itu moto hidup seorang muslim, kan begitu, tiada hari tanpa zikir. Nah, banyaklah berzikir kepada Allah, terutama di penghujung salat yang merupakan ya bagian dari ibadah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diisi harinya dengan banyak berzikir, qiraatul Quran, bahkan ya sebagaimana yang kita ketahui dari perihal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ya bertadarus Al-Quran dengan siapa? Jibril, kan begitu. Apalagi para sahabat, para ulama ya berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Ya, sehingga waktu mereka betul-betul penuh dengan ibadah dan ketaatan. Naam. Kena amalan diperlipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian hal yang perlu diperhatikan kita persiapkan dari sekarang adalah hendaklah kita mencermati dan memahami, mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, penuh dengan keimanan. Iman ini landasan ibadah. Ibadah tanpa iman enggak ada artinya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dan dia hanya mengharapkan apa? Pahala di sisi Allah. Apa pahala di sisi Allah? Allah yang langsung ya secara spesial memberikan pahalanya tanpa ada batas. Kan begitu. Kullu 'amali bini Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh amalan anak cucu Nabi Adam itu bagi mereka. Tapi puasa spesial untukku. Nam, ibadah kita semua kita peruntukkan kepada Allah. Tapi kenapa puasa ini spesial bagi Allah? Ya, wa ana ajzi bih. Aku yang akan langsung membalasnya tanpa batas. Tidak ada batasnya, diperlipat gandakan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan makanan dan minumannya karena Allah. Boleh jadi begitu dia keluar rumah enggak ada yang tahu penampilannya orang yang berpuasa. Kan begitu, kehausan, kelaparan modelnya kan begitu. Mungkin jalannya berpura-pura, kan begitu. Orang yang berpuasa, tapi siapa yang tahu hatinya dia berpuasanya Allah. Kan begitu. Nah, ini udah mulai bagi-bagi hadiah nih. Hah? Belum ya? Ah, baik. Barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakallahu khairan. Naam, jemaah sekalian. Jadi Allah yang memperlipatgandakan pahala tersebut. Kenapa? Karena puasa ini adalah bulan Ramadan, syahrus sabar. Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Siyamu thalathati ayyamin min kulli sabar wa siyamu madha syahri sabar. Kan begitu. Puasa Ramadan, Ramadan kan bulan kesabaran. Maka Allah memperlipat gandakan pahala orang yang bersabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah hanya memberikan balasan kepada orang yang sabar secara sempurna, utuh, ya. Bighairi hisab, tanpa ada batasnya. Tayyibah sekali rahimakumullah. Kemudian ihtisaban mengharapkan ridha Allah, apa balasannya? Diampuni dosanya yang berlalu, ya, mataqaddama min dambihi. Begitu juga malam Lailatul Qadar, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah kepada Allah dengan penuh keimanan, ya, hanya mengharapkan ridha Allah, maka juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di antara hal yang harus kita persiapkan, bagaimana kita menyongsong kedatangan Ramadan, sebagaimana yang kita maklumi bahwa hikmah disyariatkannya puasa adalah untuk apa? Hikmah utama adalah untuk meraih predikat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu ketakwaan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Hikmahnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Atadruna mahwa taqwa? Tahukah kita hakikat takwa yang sesungguhnya? Takwa yang sesungguhnya, kita melaksanakan perintah Allah berlandaskan apa? Ilmu yang datang dari Allah, hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi ada landasan, ada keinginan, ada tujuan, ada amalan. Amalan, landasan, dan tujuan. Itu ada, harus tiga ya, dalam takwa tadi. Yang pertama, engkau melakukan perintah Allah. Ini kan amalan, perbuatan. Landasannya apa? Ala nurim minallah. Berdasarkan cahaya yang datang dari Allah. Apa itu? Ilmu agama. Cukup? Belum cukup. Harus tujuannya untuk mengharapkan siapa? Mengharapkan rahmat dari ridha Allah. Baik, karena kalau dia beramal tidak ada landasan ilmu, berarti amalannya itu diterima atau ditolak? Hah? Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya. Kayaknya ada mulai pertanyaan kayaknya nih. Ya. Baik. Kalau dia beramal tapi tidak ada landasan ilmu, gimana hukumnya? Sini jawabannya apa? Tertolak. Di sini sebelah kanan jawabannya apa? Tertolak juga. Di belakang semua sepakat kita tertolak. Timbul pertanyaan, apa dalilnya? Kok enak-enak saja orang beramal tertolak, apa dalilnya? Apa Pak dalilnya Pak? Barakallahu fiik. Coba Pak, hadisnya Pak. Belum sempurna hadisnya. Ulangi lagi Pak. Man amila amalan. Ini Pak, ada zikir hadiahnya Pak. Taib. Bisa Pak, gimana Pak hadisnya? Laisa alaihi amruna bahwa raddun. Oke Pak. Ambil dulu hadiahnya Pak. Dari sekarang kita bagi hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya Pak. Ya barakallahu fiik. Masya Allah. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna. Oh, jelas sekali ya kan. Dalam Sahih Bukhari Muslim. Beramal. Kata Nabi. Apapun amalannya. Kalau enggak ada landasannya dari perintah kami. Perintah siapa? Perintah kami. Siapa kami di sini? Ya perintah Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Raddun, tertolak. Jadi bukan saya yang mengatakan tertolak, bukan jamaah yang mengatakan tertolak, tapi itu jawaban yang merupakan apa? Dari sabda Rasul. Kan begitu? tertolak jamaah, karena tidak berlandaskan ilmu, tidak berlandaskan perintah Nabi. Makanya hati-hati, waspada, ya, ini ancaman. Makanya takwa tadi itu beramal landasannya ilmu, cahaya dari Allah. Karena ibadah itu enggak bisa main rekayasa, enggak bisa juga semangat berkreasi, berinovasi dalam ibadah, enggak bisa itu. Itu dalam ranah dunia, ya silakan, itu tempatnya. Karena dunia belum sempurna, ya kan? Dunia ini belum sempurna, terus manusia berinovasi, berkreasi, mencari yang terbaik, kan begitu, terus. Monggo, silakan. Ya. Itu tempatnya berkreasi, berinovasi. Terus melatihkan, melalukan apa? Pelatihan, pencobaan, kan begitu. Training terus, mana yang terbaik, kan begitu. Tapi kalau akhirat, urusan agama, ibadah, stop. La, alfula, seribula, kan begitu. Enggak ada peluang, itu hanya hak Allah. Enggak ada peluang untuk berkreasi, berinovasi. Karena agama itu sudah sempurna, ya kan? Kita kan membaca ayatnya, sering khutbah para khatib, para imam, para ustaz mengatakan al-yauma. Hah, siapa yang bisa melanjutkan ayatnya? Ini ya, dapat hadiahnya juga. Siapa ini? Yang mana nih? Siapa yang dulu angkat tangan tadi? Yang pelan-pelan, Pak. Santai, Pak, yang santai ya. Al-yauma waraditu kumul Islam adina. Masya Allah. Ambil dulu Pak hadiahnya, Pak. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak siapa? Pak? Sufyan. Taib, barakallahu fiik. Naam. Kata beliau, naam, beliau menyebutkan ayat dalam surah Al-Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Ya, dan aku lengkapkan nikmatku atasmu. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Kalau telah sempurna nikmat, telah lengkap, ya, telah sempurna agama, lengkap nikmat, ya diridhoi oleh Allah. Enggak akan pernah dimurkai selama-lamanya. Artinya apa? Jangan ditambah-tambah lagi, jangan dikurang-kurangi lagi. Nah, berarti amalkan saja sesuai dengan apa yang telah disempurnakan tadi. Itu artinya. Maka kata Nabi, kalau beramal enggak ada perintahnya, arti boleh jadi dia menambah atau mengurangi, ya kan? Maka ditolak. Kenapa? Karena Allah mengatakan telah sempurna. Segala sesuatu yang disematkan, ditambahkan kepada sesuatu yang telah sempurna itu akan menambah jelek. Karena dalam sempurna, ditambah lagi jadi jelek dia. Nah, taib. Kemudian, apa tujuan beramal? Yarju thawaballah, mengharapkan ridha Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa berdasarkan iman, kemudian ihtisaban hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian antatruk maksiat Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, juga berlandaskan ilmu, jangan ikut-ikutan. Kalau dia meninggalkan maksiat karena ikut-ikutan, tidak berpahala. Ya. Tapi betul dia sadar ini adalah larangan Allah ditinggalkan. Karena takut kepada azab Allah. Karena takut pada azab Allah. Kenapa perlu kita ketahui ketaatan itu, ya, ibadah itu ada dua jenisnya. Yang pertama melakukan perintah, melaksanakan perintah. Enam. Yang kedua meninggalkan larangan. Itu sama-sama ketaatan. Jadi perintah dilaksanakan itu berarti amalan, ibadah. Larangan ditinggalkan itu juga ibadah. Berarti dosa itu juga dua sumbernya juga, jenisnya juga. Meninggalkan yang diperintahkan dan mengerjakan yang dilarang. Nah, takwa itu adalah mengerjakan yang diperintahkan berdasarkan ilmu, mengharapkan ridha Allah, meninggalkan yang diharamkan berdasarkan ilmu, takut kepada azab Allah. Itulah takwa. Nah, ini tujuan utama dari puasa. Luar istri pun enggak tahu, anak pun enggak tahu. Dia di dalam pura-pura apa ya kan? Enggak ada yang tahu. Makanya kata Allah, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu fi au min ajli. Dia meninggalkan makanan dan minumannya dan syahwatnya karena siapa? Karena Allah, bukan karena takut dan dilihat oleh manusia. Baru bernilai takwa dan ibadah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Itu. Maka Ramadan, puasa Ramadan dan segala ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan merupakan ya amalan dan ibadah yang akan mengangkat derajat seorang hamba sampai kepada derajat ketakwaan. Taib. Jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus ya mempersiapkan diri dengan segala keilmuan kita dan melatih diri jauh sebelumnya, bahkan ya hari-hari yang tersisa sebelum datang Ramadan ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban ini, di antara hikmah kenapa beliau banyak berpuasa, di antara hikmahnya ya selain bahwa di bulan Syaban ini amalan-amalan para hamba diangkat kepada Allah dalam satu tahun itu, di bulan Syaban diangkat dalam di setiap hari itu pada pagi dan petang hari, dan satu pekan itu diangkat kapan? Dua hari, hari Senin dan Kamis, kan begitu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan ya amalan beliau diangkat kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Nah, begitu juga para generasi salafus saleh, mereka bila masuk bulan Syaban, demi juga yang mengisi Syaban, karena banyak manusia yang lalai di bulan Syaban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya huwa syahrun yaghfalu fihi katsirun minan nas, bulan yang banyak dalamnya manusia lalai, karena ada antara Rajab dengan Syaban dengan Ramadan, kan begitu, lalai mereka. Maka Nabi mengisi hari-harinya, waktunya tatkala manusia lalai dengan taat kepada Allah. Ini prinsip dalam beribadah dalam hidup kita. Rasulullah mengajarkan pada kita bahwa wahai hamba Allah, wahai ibadallah, ya ma'asyal muslimin, tatkala manusia lalai dari Al-Quran, maka manfaatkan waktu untuk anda membaca Al-Quran. Tatkala manusia lalai dari solat, maka bergegas untuk hadir mendirikan solat bersama kaum muslimin. Tatkala manusia lalai dari zikir kepada Allah, isi hari-hari anda dengan zikir kepada Allah. Tatkala manusia lalai berinfak, gunakan harta yang diberikan oleh Allah, dikaruniakan untuk berinfak. Tatkala manusia tidur tenggelam dalam mimpi indahnya, maka bangun bermunajat kepada Allah. Tatkala manusia sibuk dengan urusan dunianya sehingga tidak ada waktu peluang untuk mendekatkan kepada Allah, maka persiapkan diri anda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu prinsip seorang mukmin dalam hidup ini. Tidak mengikuti mayoritas manusia yang kata Allah banyak yang lalai ya dari kehidupan akhirat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di antara hal yang harus persiapkan dari sekarang adalah sudah sepantasnya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sebagai apa jemaah? Bacaan Ramadan saja? Tidak. Bacaan harian kita setiap waktu tiada tanpa Al-Qur'an, terlebih lagi bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan dalamnya Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini menunjukkan kepada kita terkandung di dalamnya hikmah yang sangat agung dan rahasia Allah yang sangat agung, bahwa amalan yang paling utama untuk kita lakukan setelah amalan-amalan yang wajib di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Makanya ulama salaf dahulunya kalau datang Ramadan apa kata mereka? Innama qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Kalau datang Ramadan enggak ada lagi kecuali baca Al-Qur'an dan memberi makan fakir miskin. Iya kan? Ya. Itu dahulu para ulama salaf. Ya. Bahkan kajian-kajian hadis mereka di stop dulu sementara waktu. Konsentrasi baca Al-Quran. Ya. Di zaman sekarang ini jamaah sekalian, mohon maaf ya, kita hidup di zaman ya dunia maya yang disibukkan manusia dengan ya gadget dan juga media-media sosial. Ya kan? Kita harus introspeksi diri. Ramadan mau datang ini. Kebiasaan kita yang setiap hari tiada hari tanpa membuka medsos kita, sehingga hari-hari kita berjam-jam di hadapan apa gadget kita dan juga HP dan bermacam-macam elektronik yang kita miliki, seolah-olah manusia di zaman sekarang ini kalau tidak ada HP tidak akan hidup, mungkin mati semuanya. Ya, artinya apa? Enggak merasa hidup mereka kalau enggak ada bersama gadgetnya, kan begitu. Naam. Dahulu begitu juga para salafus saleh, bahwa hari-hari mereka habis untuk membuka ya lembaran-lembaran yang tertulis dalamnya wahyu dan firman Allah. Al-Qur'an, berjam-jam mereka dibuka lembaran ya pertama, kedua, terus selesai dibuka lagi, ditadabbur, dihayati. Itu dahulu hidup para salafus saleh. Kalau kita sekarang, lembaran-lembaran apa yang banyak kita buka? Apalagi di dunia digital kan begitu, hanya main ya, tidak perlu ya membawa berjilid-jilid buku ini. Apakah Ramadan akan sama dengan selain Ramadan? Ya. Atau dari sekarang kita telah mempersiapkan schedule waktu kita yang telah jelas. Juga medsos dipuasakan dulu. Ya, Facebook, medsos semua itu dipuasa, puasa dulu. Ya, stop. Ini bukan bulanmu. Bukan bulan Facebook, bukan bulan medsos, ini bulan Quran. Syahrul Quran. Gimana jemaah? Sepakat kita? Ya, tapi ya janji jangan kepada saya Bapak Ibu sekalian, janji kepada Allah. Ya. Dan kepada hati jiwa kita. Wahai jiwa, siap berpuasa juga menggunakan medsos dalam Ramadan? WhatsApp dan yang lain, Facebookan, hanya Quran. Tiada hari tanpa waktu, tiada hari tanpa tiada waktu ya, detik-detik dan menit-menit kita lewati kecuali dengan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Siap. Inilah, mohon pertolongan kepada Allah. Siap itu baru niat. Tapi kalau pertolongan tidak ada dari Allah, gagal semuanya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh melakukan kebaikan untuk dirimu, dunia akhirat. Mohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami ibadati dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Naam. Sungguh ya, kondisi yang sangat memperhatikan kita sekali, menyedihkan tatkala kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu ya, terlebih lagi kalau sibuk dengan hal-hal yang ya maksiat dan dosa menggunakan hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang cerdas, yang bijaksana, yang ingin meraih dan tahu kedudukan Ramadan, kemuliaan Ramadan, ingin bersama Rasulullah, itulah diantara kiat-kiatnya tadi. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengisi hari-harinya di dalam bulan Ramadan. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di antara hal yang diwasiatkan oleh Nabi SAW ya, di dalam kita berpuasa, adalah bahwa kita di dalam berpuasa hendaklah senantiasa mencari, manfaatkan waktu dan peluang tersebut untuk meraih keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Ramadan ini syahrul ghufran. Ramadan syahrul ghufran. Bulan keampunan. Maka cari peluang-peluang itu dalam Ramadan. Makanya orang yang paling merugi, jemaah sekalian, rahimakumullah, orang yang begitu datang Ramadan, berakhir Ramadan, ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ragima anfu rajulin ja'ahu Ramadan suman salakh falam yughfar lah. Celaka seseorang. Merugi seseorang. Bila Ramadan datang, berakhir Ramadan, kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di malam dan di siang hari, di siang dan di malam hari, pagi dan petang, manfaatkan. Ya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, bagaimana jiwa kita termotivasi untuk hidup bersama Rasulullah di bulan Ramadan? Ya, sebagaimana disampaikan tadi awal, ya, muhadharah kita ini adalah terus pelajari, digali, dipahami bagaimana Rasulullah puasanya. Ya. Bagaimana salat tarawihnya? Salat tarawih boleh 8 rakaat atau 20 rakaat boleh, tapi bagaimana solatnya? Salat tarawih contohnya, ya. Karena itu yang amalan yang masyaallah, dia pun mungkin sebagian enggak pernah solat, kan enggak datang ke masjid. Kalau Ramadan datang ke masjid penuh, kan. Sampai ke sap-sap belakang dibuka tenda juga, kan begitu. Enggak muat, membludak, kan begitu. Penuh. Alhamdulillah masih mau menghadap kepada Allah karena di bulan Ramadan. Ya. Salat tarawih dinamakan qiyamul lail. Bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang sangat mendasar dulu, ya. Qiraatul Quran kita dah paham, ya. Salat tarawih yang tiap tahun kita salat tarawih. Gimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita menjelaskan hal itu, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Untuk mendirikan salat sebagaimana beliau mendirikan salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Apa artinya itu? Laksanakanlah salat oleh kalian, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Kita tidak pernah melihat Nabi salat karena kita tidak hidup bersama beliau. Tapi para sahabat Nabi telah melihat, meriwayatkan, ya, tata cara salat beliau dari mulai dia berdiri menghadap, ya, kiblat sampai mengucapkan Allahu Akbar dan bacaan semuanya itu ruku, sujud, ya, tasyahud sampai salam, kemudian lanjutkan zikir-zikirnya, kan begitu, yang salat wajib semuanya telah dinukil oleh para sahabat. Maka kalau kita ingin melihat Nabi salat, ya, lihat riwayat-riwayat itu, pelajari. Sampai salat tarawih juga, salat qiyamul lail, dahulu dinamakan qiyamul lail. Ya. Nabi SAW, naam, pada malam pertama, kedua, ketiga salat di masjid beliau SAW. Para sahabat malam pertama tahu, Rasulullah salat malam ini, di bulan Ramadan. Kemudian ternyata yang lain mengabarkan kepada sahabat yang lain. Malam kedua, ya, semakin banyak jemaah. Para sahabatnya malam ketiga semakin banyak. Kemudian Rasulullah SAW, ya, tidak keluar pada malam ketiganya. Kenapa? Dan beliau tahu sahabat itu sudah menunggu-nunggu beliau. Beliau tahu dari rumahnya, tahu, oh, para sahabatku menunggu. Tapi beliau tidak keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena beliau tidak ingin kalau dia keluar, jangan-jangan itu sebab diwajibkan salat tarawih 8 rakaat atau 11 rakaat. Ya. Salat dua rakaat saja, salat subuh banyak yang kesiangan. Kalau wajib salat 11 rakaat di malam Ramadan, wallahu a'lam bagaimana kondisi kita. Ya kan? Nah. Maka beliau tidak keluar. Kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq, karena beliau juga ya waktu khilafah pemerintahan beliau tidak lama, juga sibuk menata, kan begitu, tatanan negara daulah Islamiyah. Kemudian juga orang-orang murtad muncul mengingkari zakat, sibuk untuk memerangi mereka untuk kembali kepada pangkuan Islam lagi, enggak sempat. Maka di zaman Umar bin Khattab, masya Allah, taib, di zaman Umar bin Khattab beliau hidupkan. Siapa yang menjadi imam? Siapa yang jadi imam? Ubay bin Ka'ab. Bagaimana solat mereka? Kalau solat Nabi, kata Aisyah, ya, sebelum solat Ubay bin Ka'ab yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab solat, kalau solat Nabi, kalau solat malamnya bagaimana? Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, yusalli arba'an makanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yazidu ala 11 rak'ah fi Ramadan atau fi ghairihi. Kan begitu. Nabi solat malamnya itu tidak lebih dari 11 rakaat Ramadan atau di luar Ramadan. Kan begitu. Bagaimana beliau solat? Ya. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'al husnihinna wa tulihinna. Beliau solat 4 rakaat. Tapi apa maksud 4 rakaat di sini? Perkataan yang rajih, yang kuat, dari mana 4 rakaat itu? 4 rakaat itu 2 salam, bukan 1 salam. Berarti dia solat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa namakan seolah-olah 4 rakaat? Karena antara 2 rakaat yang pertama dan yang kedua itu solat tidak berjarak. Begitu salam dia langsung bangkit lagi, sehingga solat menjadi 4 rakaat. Itu yang sahih, yang rajih dari makna hadis tersebut. Kenapa sebagian ada memahami ya 4 rakaat sekaligus, maka ada yang mengamalkan, itulah dalilnya. Nah, tidak perlu terlampau dipermasalahkan hal itu. Tapi kalau saya secara pribadi memilih ya 2 rakaat 2 rakaat, karena Nabi mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Terus 2 rakaat. Apabila salat idza khasyya ahadukum as-subh falyutir fasalli rak'atan yutir biha maqad shalla atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang khawatir masuk salat subuh ini, ya terbit fajar masuk salat subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai penutup witirnya, kan begitu. Nah, kata Aisyah salat 4 rakaat 4 rakaat, 2 rakaat 2 rakaat salam 2 rakaat, begitu. Kemudian 4 rakaat beliau istirahat sejenak, istirahat. Kenapa? Karena 4 rakaat yang pertama 2 rakaat ya 2 salam itu jangan ditanya panjang dan baiknya salat beliau. Baca Al-Baqarah, setelah itu apa lagi? Setelah Al-Baqarah bah Ali Imran selesai. Tambah lagi apa? An-Nisa. Berapa jam itu? Betul enggak? Kita salat tarawihnya ya udah paket tahunan. Pasti rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Ya enggak? Dan itu pajaannya qul huwallahu samad lam yalid walam yulad qul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Gimana itu? Orang tua gimana salat? Kita aja yang seperti ini dan masih muda-muda, kan begitu. Ya. Gimana salatnya itu? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tua? Sudah bungkuk begini ya kan? Ya, pelan-pelan solatnya, kan begitu. Bagaimana itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gimana? Maka jemaah sekalian, Rasul mengatakan shallu kama raaitumuni usolli. Bagaimana beliau solat? Ya, ini perintah dalam solat wajib dan solat sunnah. Ya, tidak dibedakan. Ada rukun, ada syaratnya. Maka sempurnakan solat kita. Solat ini yang paling utama. Ya, Salat tarawih. Kemudian setelah itu Rasulullah salat lagi 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan tanya lagi bagaimana panjangnya dan juga bagaimana indahnya salat beliau. Baiknya salat beliau. Ya, baru setelah itu beliau witir 3 rakaat. Masalah witir, beliau lebih banyak salat witirnya 2 rakaat, 2 rakaat, ya 2 rakaat kemudian salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalaupun witirnya langsung 3 rakaat, 1 salam, ya boleh. Yang penting tidak menyerupai sholat maghrib. Kalau sholat maghrib gimana? Ya, 3 rakaat, 2 salam. Nah, witir 3 rakaat atau 3 rakaatnya, ya emak 2 salam atau 1 salam. Berarti beda dengan maghrib, ya kan? Ganjil. Bahkan secara keseluruhan, karena sholat malam itu jumlahnya ganjil, ulangi, secara keseluruhan, karena sholat malam itu jumlahnya ganjil, maka semuanya dinamakan witir. Kena ganjil. Taib. Nah, itu sholat Nabi. Lalu bagaimana sholat kita? Ya. Ubay bin Ka'ab bagaimana sholatnya? Sampai-sampai disebutkan kami sholat bersama Ubay juga, sholat mereka 11 rakaat, sampai-sampai mereka itu apa? Memakai apa? Pakai tongkat untuk berdiri. Kalau berdirinya sebentar enggak perlu pakai tongkat. Iya kan? Tapi kena lamanya. Kan begitu? Sampai-sampai sebagian udah khawatir mereka masuk waktu fajar dan subuh, kan begitu? Itu salat mereka. Ubay bin Ka'ab dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, iya kan, di zaman beliau. Nah, yang sahih riwayat dari Umar bin Khattab juga beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab 11 rakaat juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salat kita bagaimana jemaah? Boleh. Kalau mau salat 20 silakan. Jangan dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan kalau tata caranya enggak benar perlu dinasihati. Ya akhi, salat ini kan yang paling mulia. Ini kita Ramadan, masa salatnya 11 rakaat atau 20 rakaat mau selesai 7 menit selesai. Salat apa ini tuh? Ingin menjadi pemecah rekor kedua sedunia, kan begitu, paling tercepat sholatnya. Mau seperti itu? Ya jangan, ini sholat, ibadah. Ya, tunaikan dengan baik. Nah, ini harus perhatikan jemaah. Kemudian juga bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam sholat, kalau kita lihat dari hadis Aisyah tadi, beliau tidak ada membaca bacaan-bacaan khusus di antara dua rakaat tadi. Karena Aisyah menyebutkan salat 4 rakaat kan begitu, tidak disebutkan ada bacaan khusus. Nah, gali lagi, baca lagi sunnah Nabi bagaimana salat tarawihnya. Nah, begitu juga tidak ada salat bacaan khusus juga setelah salat tarawihnya, kecuali hanya selesai witir itu kita baca apa? Subhanal Malikul Quddus, kan begitu. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, kan begitu. Kemudian ya, tidak ada pula zikirnya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar atau istighfar 33 kali. Tidak ada. Karena Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, itu khusus solat apa? Solat selesai solat fardu. Maka kalau ada yang zikir seperti selesai sholat sunnah, kita katakan enggak cocok, Rasul tidak seperti itu. Jelas ya kan? Sampaikan begitu. Ya akhi, ya saudaraku, kan begitu. Rasul ternyata selesai sholat sunnah dia tidak zikir seperti itu. Kalau yang wajib baru zikir itu. Itu. Jelas ya jemaah ya? Seperti itu. Jadi sholat tarawih, bacalah yang benar. Kemudian sudah sepantasnya ya, juga ini usulan nih kepada Bapak BKM kan, barakallahu fiik ya, semoga Allah memberkahi umur Bapak dan juga jamaah sekalian, sudah sepantasnya dicari imam-imam yang suaranya merdu, bacaannya baik, menjadi imam di sini, sehingga sholat itu betul-betul tenang, khusyuk, kalau bisa menghayati dan menangis membaca ayat Allah, kan begitu. Kalau kita tidak Ramadan digunakan untuk membaca ayat Allah, kapan lagi kita akan membaca ayat-ayat Allah? 1 tahun enggak pernah kita membaca ayat-ayat Allah. Ini Ramadan, makanya diutamakan bisa dikhatamkan. Kenapa? Sehingga kaum muslimin dalam 1 tahun hidupnya itu bisa mendengar ayat-ayat Allah. Kan begitu. Pedoman hidup, Itu diantara hikmahnya kata para ulama. Kenapa di sholat tarawih malam Ramadan itu dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran? Ini kesempatan bulan Ramadan, syahrul Quran. Kaum muslimin, pedoman hidup kita kan begitu. Kalau kita tidak membaca, merenungi, menghayati, kapan lagi? Maka di antara hikmahnya kenapa imam baca yang panjang kemudian bisa menghatamkan, kalau bisa satu malam satu juz, ya kan? Gimana Pak? Di sini gimana? Ya, alhamdulillah. Maka kita hayati, kita renungi, karena begitu Al-Qur'an akan menjadi syifa, obat bagi kita. Tadabbur Al-Qur'an, inilah Ramadan tempatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Begitu tentang salat Nabi, ya. Begitu juga masalah sahur. Kemudian masalah puasa wajib ini rukunnya ada dua, ya. Yaitu berniat sebelum fajar dia akan berpuasa besoknya. Di tahun ini Ramadan dah kelihatan bulan kan begitu, sebelum sahur dia di waktu sebelum apa? Sebelum terbit fajar di malam hari dia telah berniat dari hatinya, harus diniatkan. Niatnya apa? Ya dia di antinya berniat bahwa besok dia akan puasa Ramadan. Lalu apakah harus diperbaharui niat setiap malam? Tidak harus. Kenapa? Karena dia dah yakin satu bulan penuh ini 30 hari atau 29 hari Ramadan tidak akan mungkin. Syawal kemudian datang Ramadan lagi tidak akan mungkin. Semuanya Ramadan, pasti niatnya puasa wajib, ya kan? Maka cukup dari awal. Kecuali kalau dia bersabar sakit kan begitu, kemudian sembuh di minggu terakhir Ramadan, maka niatkan lagi. Karena dia mulai lagi, terputus kan begitu. Tuh, tapi itu niat, itu rukun. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari dan niat amalan hati, bukan yang diucapkan. Ingat itu. Niat amalan hati, bukan yang diucapkan. Nah, jadi sangat simpel sekali. Simpel sekali masalah niat itu. Karena amalannya hati, kita semua tahu. Seperti, sebentar lagi mungkin nanti sholat zuhur. Pasti yang datang ke masjid, dia tahu ini waktu zuhur nih. Apakah dia meniatkan dari rumahnya, oh ya saya mau sholat asar? Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Kenapa? Karena niat itu kata para ulama berkaitan atau berhubungan dengan ilmu dia dan keinginan. Apabila dia mengetahui sesuatu ingin melakukannya, pasti niatnya itu. Kalau dia tahu ini mau sholat zuhur, ya kan? Maka niatnya apa? Pasti sholat zuhur. Tidak akan mungkin sholat subuh dia. Karena bukan waktu subuh sekarang, kan begitu? Nah itu. Jadi niatkan. Kemudian yang kedua menahan, kan begitu? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itu. Antaranya. Kemudian sahur jangan ditinggalkan. Sahur. Sahur barakah, kan begitu? Itu berkahnya banyak sekali. Nah. Walaupun kita hanya memakan sebutir korma atau seteguk air. Sahur. Dan sahur itu sunnahnya apa? Diakhirkan, ya, semakin dekat kepada waktu terbitnya fajar itu semakin utama. Kapan batasnya? Batasnya sampai azan, sampai terbit fajar. Karena Allah mengatakan kulu washrabu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimus siyama ila al-lail. Makan dan minumlah di malam hari sampai jelas benang apa, putih dan benang hitam, yaitu fajar, terbitnya fajar. Kemudian setelah itu sempurnakan puasa sampai malam. Jelas ya? Begitu. Sehingga kalau dia seorang makan sahur, dia mengira masih makan sahur ini. Mengira apa namanya itu makan sahur, terlambat mungkin 3 menit atau 5 menit lagi makan. Dia makan tiba-tiba dengar azan. Ini di mulutnya masih ada ini. Maka yang di mulut itu dihabiskan. Dia sedang minum ini. Kan begitu? Azan dihabiskan yang cangkir itu, selesai. Jangan lagi oh ya, mumpung ini ada kesempatan, nah enggak boleh, berarti batal puasanya. Karena tidak boleh memulai, boleh melanjutkan yang sisa tadi, tidak boleh memulai. Ya juzu la yajuzul isti'nab. Ya. Wa yajuzul istimrar. Boleh dilanjutkan yang tadi. Karena begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh memulai, ya. Begitu azan, nanti kan udah. Masih azan belum selesai azannya, masih ada waktu. Enggak, kalau udah masuk azan berarti waktu telah masuk fajar. Nah, jadi ini diantara hal-hal yang ya masih banyak sebenarnya. Jadi saya berharap pada ustaz atau siapapun yang insyaallah bisa menjelaskan pada jemaah dan kaum muslimin bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, ya, apa yang disampaikan itu hanya sekelumit dari ya tuntunan Nabi, mudah-mudahan yang sedikit itu semakin ya menanamkan dalam diri kita semangat untuk hidup bersama Rasul dalam bulan Ramadan. Demikian wallahu alam. Waktu yang batasi kita tersisa ya untuk tanya jawab, begitu ya. Itu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dan juga masyaallah ada hadiah-hadiah juga ini, masyaallah. Oh, luar biasa, ada sifat salat Nabi. Insyaallah sangat dibutuhkan ya. Kemudian meluruskan sejarah apa ini, menguat tabir fitnah. Taib. Naam. Demikian penyampaian materinya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Taib. 30 menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Ya, apa yang bisa saya jawab akan dijawab, kalau tidak akan ditanyakan kepada ahli ilmunya. Nah, wallahu a'lam. Taib. Di antara pertanyaan yang pertama, ya, kami punya anak lumpuh sejak lahir. Sekarang usianya 10 tahun. Apakah wajib dikhitan? Terima kasih atas jawabannya. Naam, merupakan sunnah, ya. Merupakan minan sunanil fitrah, yaitu nantinya khitan ya bagi kaum lelaki. Maka kendatipun dia lumpuh tetap dikhitan, ya. Kendatipun dia lumpuh tetap dikhitan, karena itu merupakan, karena dia adalah laki-laki, kan begitu. Nah, karena itu merupakan sunanul fitrah yang merupakan dari sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya. Ini yang ada yang bertanya, Ustaz, ya, di musalla kami mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan, di mana di setiap di setiap dua rakaat membaca salawat-salawatan, apakah ada sunnah Nabi? Ya, tadi kita jelaskan, ya, bapak atau ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Tadi kita jelaskan hadis Aisyah, ya kan? Aisyah menjelaskan, begitu juga tadi hadis tentang Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab. Jadi bapak ibu sekalian, ya, salawat tidak tercela. Bahkan kita sebanyak bersalawat. Saya ingin memberikan sebuah kaidah dalam kita beribadah yang sangat penting sekali. InsyaAllah ini bermanfaat bagi kita beribadah. Sangat penting sekali. Kaidahnya apa? Para ulama menjelaskan, dalam beribadah, ya, itu tidak cukup sekedar apa, ada perintah secara umum, tapi harus sesuai dengan tuntunan Nabi secara khusus. Paham ya kaidahnya? Tidak cukup secara umum, tapi harus ada, dalam pelaksanaannya harus ada tuntunan secara khusus. Contoh, ya, salawat kan diperintahkan, ya kan? Sepakat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah. Tidak diragukan. Naam. Jazakallahu khair. Ya, baik, maaf sekalian. Jadi tidak diragukan. Jadi tidak ada yang bermasalah dengan salawat diajarkan Nabi. Akan tetapi pelaksanaannya harus ada tuntunan khusus. Bagaimana maksud tuntunan khusus? Ya, berarti kapan kita bersalawat. Nah, bagaimana tuntunan khusus tadi? Nabi SAW di waktu salat malamnya dan juga Ubay bin Ka'ab, para sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW itu tidak, ya, mengikut sertakan, ya, membaca salawat tersebut di antara dua-dua rakaat tadi. Maka di sini kita katakan tidak dianjurkan. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita tadi bagaimana ingin bersama Nabi, ya kan? Maka salatlah kemudian tidak ada doa-doa yang khusus, zikir-zikir yang khusus, ya, di antara rakaat-rakaat, ya, salat tarawih tadi. Wallahu a'lam. Semoga kita, ya, bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamualaikum Ustaz. Sebatas mana hukum jual beli makanan dan minuman di bulan puasa? Ramadan syahrul mubarak merupakan dari syiar-syiar agama Allah. Kita wajib menghormati dan mengagungkan bulan Ramadan karena Allah telah mengagungkan dan memuliakan bulan Ramadan. Dzalika wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu pertanda ketakwaan hatinya. Ramadan tidak diragukan sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia, ibadah dan ketaatan yang begitu banyak di dalamnya, ya, ibadah dan ketaatan begitu banyak di dalamnya, maka kita agungkan. Oh, bahkan warawanya menyebutkan kalau seorang yang boleh dia berbuka karena mungkin sakit, ya, atau safar, atau wanita yang haid, kan begitu, atau nifas, dia boleh berbuka, tapi tidak boleh dia terang-terangan depan halayak ramai seenaknya makan. Kenapa? Hormati dong orang berpuasa. Kalau makan ya langsung tertutup di rumahnya, kan begitu. Apalagi sengaja dia orang yang wajib berpuasa kemudian keluyuran kesana keluar begitu makan. Oleh karena itu tidak dibolehkan bagi seorang yang bisnisnya jual makanan membuat fasilitas itu. Kenapa? Naam, secara hukum jual beli boleh. Tapi waktunya ini, kalau jual dari pagi, dari terbit fajar, jual pagi, jual bakso, siapa yang mau makan? Dibuka lagi warungnya. Hah? Siapa mau makan? Orang berpuasa. Maka berarti dia membuka peluang untuk orang berbuat dosa. Enggak boleh. Bukan karena hukum asalnya tidak boleh, tapi karena ini waktunya. Tapi kalau sudah mendekati di sore hari, kan begitu, udah mau dekat berpuasa, kan begitu, ya orang kembali untuk persiapan berbuka, tidak ada masalah. Tapi kalau dari pagi, dari jam 6 udah jual lontong, siapa yang makan lontong? Orang udah baru sahur berpuasa, ya kan? Maka ini jelas, makanya pemerintah ya, yang memiliki kewenangan kebijakan ya, didukung oleh MUI, harus menindak seperti itu, gak boleh. Ya, hormati dong. Ini bulan Ramadan, kita seorang muslim. Ya, ini bulan yang paling mulia. Allah memuliakan Ramadan. Kenapa kita tidak muliakan? Ya, pertanda keimanan, memuliakan Allah dan Rasulnya, memuliakan apa yang dimuliakan Allah dan Rasulnya. Begitu. Naam, wallahu a'lam. Ya. Masyaallah. Pertanyaan yang selanjutnya, ya, ini pertanyaannya bagus ini. Tadi kita sepakat apa, Facebook dan WhatsApp diliburkan di Ramadan ya, ya. Tapi ternyata ada yang Ustaz, kenapa harus di bulan puasa Facebook diliburkan? Bukankah Facebook ya banyak mudarat dari apa? Ustaz, kenapa haus di bulan puasa Facebook diliburkan? Bukankah Facebook banyak mudarat dari manfaat? Apa hukum Facebook menurut pandangan agama? Apa hukum Facebook atau media sosial lah begitu ya kan? Medsos ya, atau apa? Sosmed kan begitu, sosial media ya. Apa hukumnya? Jamaah sekalian, itu hukumnya netral. Ya. Enggak haram, kan enggak apa? Enggak wajib, kan enggak haram. Tergantung penggunaannya. Ini HP ini. Haram atau halal? Enggak haram dan boleh, mubah. Iya kan? Tapi kalau digunakan untuk hal yang haram jadi apa? Haram. Ini apa hukumnya? Ya boleh-boleh saja. Urusan dunia, wasilah. Tapi kalau untuk karaoke, nyanyi, dangdut, gimana? Tapi kalau beli untuk mikrofon untuk kajian tabligh akbar gimana? Pahala. Karena yang jauh belakang bisa kedengaran kan begitu. HP, Facebook, media sosial itu nikmat. Kalau digunakan untuk yang baik menjadi nikmat, dosa, fitnah kalau digunakan untuk yang negatif. Jadi sebagian menamakan, mengistilahkan ini pisau bermata dua. Bisa dia akan menusuk lawan dan menusuk pelaku atau penggunanya. Maka yang bijak gunakan untuk menebarkan kebaikan. Ya. Dan selama Ramadan kenapa disibukkan dengan hal itu? Bukan keteladanan Al-Qur'an. Dulu para salafus saleh ini melihat bagaimana hidup para salafus saleh. Kalau datang Ramadan karena bulan Qur'an, mereka paham bahwa ibadah yang paling mulia adalah Qur'an. Maka kata mereka, ya, durus-durus mereka, kajian-kajian hadisnya itu ditutup sementara. Kenapa? Ini bulan Qur'an ini. Kan begitu. Memberi fakir miskin makan dan minuman seperti itu. Itu. Jadi pada hukumnya boleh. Ya. Tidak wajib. Tidak sunnah kan boleh. Boleh saja. Karena urusan dunia hukumnya halal. Wasilah. Maka wasilah tadi akan berubah hukumnya sesuai dengan tujuannya. Untuk apa? Lil wasail ahkam maqasid. Wasilah itu hukumnya sesuai dengan tujuannya. Kalau dia beli yang mahal, iPhone kan begitu, mahal untuk apa? Untuk mungkin nonton hal-hal yang enggak baik. Untuk menebarkan fitnah, menebarkan syubhat, haram ya akhi. Yang terbeli untuk itu. Tapi kalau digunakan untuk dakwah. Ya, kayak kamera seperti ini dan masya Allah televisi dan yang lainnya, ya kan? Tapi banyak orang bisa mendengar manfaat. Sini mungkin hadir 500 orang atau 300, tapi di Facebook bisa mendengar ribuan orang. Ya kan? Berapa banyak mendapatkan manfaat? Jadi tergantung penggunaannya. Itu hukumnya. Naam, wallahu a'lam. Ya, ini apa nih pertanyaan, coba yang lain. Taib, ini ada pertanyaan jemaah sekalian. Ustaz, apakah ada dalilnya sebelum azan membaca doa azan? Apa doa azannya ini? Innallaha. Apa? Apa doanya? Membaca ayat itu. Nah, bagaimana seharusnya? Jemaah sekalian, yang azan di zaman Nabi siapa? Siapa lagi? Ibnu Maktum ya. Taib. Nah, pertanyaannya simpel saja gitu. Jadi mohon maaf ya, kita semua bukan ingin ya apa namanya itu mengklaim suatu sebagai tidak, tapi kita ingin bersama Rasul kan begitu intinya. Jadi mohon maaf ya, kita korbankan semua perasaan kita, mungkin kebiasaan, tapi sekarang kita ingin bagaimana tuntunan Nabi. Begitu. Azan itu kan ibadah. Ya kan? Dan Rasul memilih atau menunjuk bila dan juga yang lainnya, siapa lagi? Ada tiga muazzin Nabi. Ibnu Ummi Maktum, Bilal, siapa lagi? Abi Mahdhurah, siapa namanya? Ya, begitu ya, lupa saya namanya. Taib. Jadi ada orang yang azan. Nah, begitu azan, ternyata tidak ada riwayat ada bacaan khusus sebelum azan. Ya. Baik dia istighfar atau mungkin membaca ayat innallaha wa malaikat, itu kan ayat itu. Bukan doa itu ya kan? Ayat. Tidak ada bacaan khusus jemaah. Tadi sampaikan juga, naam kita dianjurkan banyak berselawat. Tapi tempatnya bukan sebelum azan. Mohon maaf, ya. Sehingga kita tidak mendapatkan bilal azan atau membaca doa-doa khusus dan yang lainnya. Nah, kaidahnya kalau itu memang dianjurkan dan itu merupakan bagian dari azan, Tentu Nabi, hey Bilal, kau tidak baca doa dulu, ya kan? Tapi kan tidak ada seperti itu, kan begitu pendalilannya. Maka ya tentu yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak ada bacaan-bacaan khusus sebelum azan. Betul, kita mencintai Nabi, banyak bersalawat, itu tidak ada permasalahan. Kita banyak bersalawat kapan saja. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada sebelum azan itu bacaan khusus atau doa? Kan itu pertanyaannya. Ya, harus dibedakan jamaah. Karena sebagian keliru. Loh, masa usah enggak boleh selawat, Ustaz? Bukan enggak boleh selawat. Banyak selawat. Banyak baca Quran, banyak zikir. Tapi kan tadi kaedahnya, jangan sekedar mengambil dalil umumnya, tapi harus pelaksananya ada dalil khusus. Itu kaedah. Ya kalau umum kan jelas, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kan begitu. Ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas ayat Al-Quran. Tapi khususnya sebelum azan, tidak ada perintah Nabi, ya Bilal, kalau kamu qabla an tu'adzin faqra hadhil ayah, enggak ada seperti itu. Sebelum kamu azan baca ayat ini, Bilal, tidak ada. Berarti Nabi mengajarkan kepada, ya kalau azan, azan langsung. Jelas ya, itu kaidahnya. Ini masalah ilmiah. Ya, terlepas dari mungkin kebiasaan sebagian kita atau mungkin jelas ini kita meninjau dari sisi ilmiahnya. Jadi, tidak ada bacaan khusus sebelum ya azan tersebut. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa tanya jawabnya? Nah, 12. Berarti 10 menit lagi. Taib. Ya. Ini juga ya pertanyaannya. Pertanyaan bagus-bagus sekali, masya Allah. Ini sebagai bukti bahwa kita ini ingin ya betul-betul bersama Rasul dalam Ramadan, kan begitu. Ini seharusnya memang semangat bertanya tentang ibadah itu harus lebih diutamakan dari semangat sekedar beramal. Saya ulangi lagi. Jadi semangat kita bertanya tentang hukum ibadah itu harus lebih besar dari sekedar kita ingin beramal. Kenapa? Kalau semangat beramalnya besar tapi ternyata enggak ada dalilnya, gimana hukumnya? Tadi baca apa hadisnya tadi, Pak? Masih hafal ya hadisnya ya? Kan begitu. Nah. Jadi jemaah sekalian, prinsip dalam beribadah memang harus diajarkan prinsip-prinsip ibadah. Kita harus Al-Qur'an menyebutkan, Allah berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah menciptakan kehidupan kematian untuk apa? Menguji kita. Jadi kita ini diuji oleh Allah semua untuk apa? Tahu ujiannya apa? Tujuannya untuk apa ujiannya? Untuk mengetahui yang paling banyak amalannya. Bukan paling banyak. Apa? Yang terbaik. Bukan paling banyak amalannya. Yang terbaik amalannya. Nah, salah seorang ulama ahli sunnah angkatan Imam Hasan Al-Basri, Fudail bin Iyad namanya. Pernah dengar nama imam itu? Fudail bin Iyad. Orang ahli ibadah zuhud. Tatkala beliau membaca ayat tersebut, beliau mengatakan, ayat ini ahsanukum amala, yang paling baik amalannya, itu maksudnya kata beliau, aswabuhu wa akhlasuhu, yang ikhlas dan yang benar. Beliau ditanya, apa maksudnya imam yang ikhlas yang benar? Kata beliau, kalau amalan itu ikhlas, enggak benar, itu enggak diterima Allah, kata dia. Kalau benar, enggak ikhlas, enggak diterima Allah. Sampai amalan itu benar dan ikhlas. Ikhlas dan benar. Nah, ikhlas itu semata-mata karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kan begitu? Qulillaha a'budu mukhlishal lahuddin. Katakan Allah yang hanya aku ikhlaskan ibadah kepadanya. Itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Lalu kata beliau, yang shawab, yang benar, maka na ala sunnah, yang berlandaskan sunnah. Itu yang benar ternyata. Berarti kita harus berusaha untuk apa? Menjaga niat, karena ini parameter batin kita. Kalau parameter standar lahirnya apa? sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi ada dua standar, dua penilaian, dua timbangan. Timbangan batin, timbangan lahir. Kalau batinnya ditimbang dengan keikhlasan, diukur dengan keikhlasan, dinilai dengan keikhlasan. Kalau zahirnya dinilai dengan apa? Dengan mengikuti sunnah Nabi tadi, bersama Nabi, ya, di bulan Ramadan. Itu ukurannya, itu tuntunan zahirnya. Nah, di sini pertanyaannya, di masjid kami ketika selesai sholat tarawih sering qiraatul Quran tadarusan tetapi pakai pengeras suara. Bagaimana hukumnya Ustaz? Sedangkan ada yang bilang berzikirlah kamu dengan suara yang lembut dan rendah. Taib. Hukum asal berzikir nam dengan suara yang disirkan. Nam, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Nam, wadunal jahri minal qawli bil ghudui wal asal. Ya, serulah. Rabbmu dalam keadaan khufya. Nam, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Tadarru dan khufya nam, yaitu khufya yang sembunyi, yaitu suara yang tidak dikeraskan. Dunal jahri, tidak mengeraskan suara, ya, di pagi dan di petang hari. Itu hukum asal zikir. Kenapa? Di suatu hari Nabi berjalan bersama para sahabatnya. Mereka di atas untanya, lalu mereka mengucapkan apa? Subhanallah, dikeraskan suaranya. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kan begitu? Kata Nabi, ya, tolong kalian kasihani diri kalian. Irbau ampusakum. Jangan kalian keras-keraskan suara dalam berzikir tadi. Kenapa? Allah yang kalian seru itu lebih dekat daripada leher unta kalian. Artinya apa? Allah maha dekat mendengar. Bukan Allah zatnya maha dekat. Na'udzubillah, enggak mungkin itu. Ya kan? Mustahil zat Allah menyatu dengan makhluknya. Allah maha tinggi di atas arasnya. Tapi Allah mendengar bisikan hati kita. Bahkan sebelum terbesit dalam hati kita, Allah telah tahu apa yang akan terbesit. Apalagi ucapan kita. Jadi enggak perlu teriak-teriak, yang kita ibadati dekat dengan kita. Allah mendengar, mengetahui, ya kan? Ya, seperti dalam hadis Aisyah menceritakan seorang mujadilah yang datang pada Nabi memperkarakan perihal suaminya. Kan begitu, dia menzihar dia. Dia berbicara kepada Nabi, Aisyah katanya, sebagian perkataan wanita yang mengadukan perkara perihal suaminya kepada Nabi, suaranya juga sebagian tidak saya dengar, tidak paham apa maksudnya. Tidak didengar beliau. Tapi didengar oleh Allah min fawqi sab'i samawat. Didengar oleh dari langit, di atas langit yang tujuh, di atas arasnya. Allah maha tinggi. Ya. Maka tidak perlu kita berteriak-teriak. Apalagi dalam sebuah hadis, juga tatkala Nabi SAW keluar ke masjidnya, dari kamarnya, dari hujrahnya, menjumpai para sahabat lagi membaca dan zikir mengeraskan suara. Kata Nabi SAW, la tarfa'u aswatakum, la yu'zi ba'dukum ba'da, fa inna kullakum munajin rabbah. Jangan angkat suara kalian, jangan dikeraskan, jangan saling mengganggu. Kenapa? Karena masing-masing kalian itu apa? Bermunajat kepada Rabbnya. Apalagi di dalam masjid jamaah. Enggak boleh mengeras-ngeraskan suara di masjid. Kenapa? Karena masjid itu tidak kosong dari orang yang beribadah. Orang yang mau sholat sunnah, tahiyatul masjid atau duha, lalu ada yang teriak-teriak dalam masjid. Bagaimana? Mungkinkah khusyuk? Nah, begitu juga mungkin tetangga di sekitar masjid mau istirahat. Ya kan? Lalu mikrofon yang begitu keras, pengeras suara terarah ke masjid, ke rumahnya. Mungkin kebiasa istirahat, mungkin ada yang sakit. Kan tidak sama kondisi kita. Mungkin dia ingin istirahat dulu, nanti jam 12, jam 1 baru bangun baca Al-Quran, ya kan? Kalau dia mungkin dari awal. Oleh karena itu, saya menasihati atau mungkin menganjurkan dan memohon pada semua, kalaupun tadarus silakan baca Al-Quran. Kan begitu. Karena kan kita bukan untuk memperdengarkan, untuk mengeraskan, tapi kan baca untuk kita. Kan begitu. Maka bacalah. Nah, makmurkan qiraatul Quran. Bulan Ramadan. Naam. Karena sebagian tidak sama kondisi kita. Jangan kita menghukumi semua orang sama dengan kondisi kita. Oh iya kan Ramadan kita baca Quran. Ya semua kan bukan seperti itu. Yang lain mungkin mau istirahat dulu. Nanti baru malam, di pertengahan malam bangun. Kan begitu. Naam. Jadi oleh karena itu ya disebutkan oleh para ulama maka tidak pantas hal itu dilakukan. Kenapa? Karena bagaimanapun kendati kita membaca Al-Qur'an tapi juga suara keras itu akan juga mengganggu yang lain, kan begitu. Maka tidak boleh kita saling mengganggu dalam kendati mungkin dalam berzikir dan baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, adakah di zaman Nabi ritual khusus pada saat menghatamkan Quran seperti orang kebanyakan melakukan Al-Quran? Jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran diturunkan untuk ditadabbur, bukan untuk dihatamkan. Ya. Jadi di Al-Quran kata Allah, "Inna anzalna ilai wa anzalna ilaikal kitab." Al-ayah, naam. Afala tadabbaruna Al-Quran? Am ala qulubin aqbal, tidakkah mereka mentadabur Al-Qur'an? Naam. Kitabun anzalnahu ilaika, itu ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa tadhakkaru ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad penuh berkah. Untuk apa? Ditadabur ayat-ayatnya. Naam, kalau menghatam bagus karena setiap satu ayat apa? Dibalas 10 kebaikan. Tapi yang paling utama Oleh karena itu, maka dalam hal ini membaca Al-Quran yang paling utama mentadabur, bukan menghatamkan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau seandainya saya hanya membaca Al-Baqarah dan saya paham maknanya, lebih saya sukai daripada menghatamkan Quran 30 juz. Itu Ibnu Abbas seperti itu. Dan orang yang alim, paling paham dalam tafsir Al-Quran. Begitu. Jadi tadabur, karena dengan tadabur akan datang ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian, ini harus dibagi-bagi jemaah. Ya, pertanyaan yang pertama, siapa yang menjawab dapat hadiah. Pertanyaannya, ya, enam. Tapi pertanyaannya jemaah, apa ya pertanyaannya? Keutamaan hadir di majelis ilmu. Ya, silakan Pak Barakallahu Fiik, Masya Allah Ustaz. Apalagi Pak, ya hadis tadi kita sebutkan, gimana? Ada yang ingat tadi bahwa rahmat turun, mungkin bisa dilanjutkan? Apalagi, ya Allah menyebutkan apa? Membanggakan, ya mungkin bisa dilanjutkan? Gimana? Ayo Pak, silakan Pak. Sifat solat Nabi, masya Allah mantap, ya bersama Nabi di bulan Ramadan, ini sifat solatnya. Allahu Akbar. Masyaallah. Ya, barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kehidupan para salafus saleh di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an? Gimana mereka bersama Al-Qur'an di bulan Ramadan? Hah? Para generasi-generasi terbaik. Silakan, Pak. Gimana, Pak? Masya Allah, mantap jawabannya. Ya, tiada hari tanpa Al-Quran. Luar biasa, itu buat moto hidup kita. Tiada hari tanpa Al-Quran. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya masih ada. Ya, apa itu hakikat taqwa? Ya salam, hakikat taqwa. Mengapa? Dengan ikhlas, apalagi Pak? Apa landasannya Pak? Ah, mantap. Silakan Pak. Taqwa, ya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, berlandaskan ilmu. Kalau amalan kita kerjakan mengharapkan ridha Allah, kalau yang dilarang ditinggalkan karena takut pada azab Allah. Tinggal satu lagi. Ya. Pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Taib. Taib. Tujuan atau Bukan tujuan, yang lain aja. Jadi bingung juga cari pertanyaan. Cari pertanyaan yang mudah gitu. Jadi, sebentar. Taib, ya pertanyaannya, siapa orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Ntar pak, bapak udah dapat ya, yang lain ya. Taib. Masya Allah, mantap. Yang paling banyak berzikir. Allahu Akbar. Semoga kita menjadi orang yang banyak berzikir dalam setiap ibadah. Jadi ingat, yang paling banyak pahala dalam solat yang banyak zikirnya. Yang paling banyak pahala dalam bersedekah yang banyak zikirnya. Yang paling banyak pahala dalam berjihad yang paling banyak zikirnya. Semua ibadah bahwa yang paling banyak pahalanya yang paling banyak zikirnya dalam ibadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dzakirin Allah katsira wa dzakirat, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, berdiri, duduk, berbaring, kan begitu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Naam, dalam kondisi dan keadaan. Dan ingat, dengan zikir hati akan tenang, dengan zikir jiwa akan tenteram, dengan zikir amal ibadah itu akan mudah kita lakukan. Terakhir, ternyata sebab utama, sebab-sebab yang akan meringankan kita melakukan ibadah. Habis waktunya nih. Ya. Tapi katanya dari akhwat ini. Gimana? Tadi semua dari rijal semua. Baik. Gimana jemaah, diizinkan? Terakhir ya. Ya, kasihan akhwat ya. Masya ya, arifkan bil qawarir, kan begitu. Jadi kasih di masjid dari waktu salat subuh sampai terbit matahari. Ya, tidak diragukan bahwa itikaf itu tempatnya di masjid, kan begitu. Wa antum aqifuna fil masajid. Kalian beritikaf di masjid, Rasul juga beritikaf di masjid sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah dan banyak hadis. Dan itikaf itu di bulan Ramadan. Ya. Dahulu Nabi SAW awalnya beritikaf sebulan penuh. Kemudian di akhir hayatnya beritikaf, ternyata malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, maka boleh beritikaf 10 terakhir. Untuk apa? Ingat, untuk apa itikaf? Bukan untuk ya duduk-duduk tidur-tiduran di masjid, tidak. Ibadah untuk memaksimalkan waktu, ya, menggunakan waktu sebaik mungkin, spesial mungkin untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, itu malam yang berbeda 1000 bulan. Nah, boleh bagi laki dan wanita, ya, begitu. Adapun wanita tentunya harus izin dengan mahramnya dan terpisah dari tempat lelaki. Boleh. Ya. Boleh dia beriktikaf. Tapi kalau mungkin dia belum menikah, ya mungkin dia hanya izin kepada orang tuanya, mahram dia. Kan begitu. Tapi kalau dia menikah, ya izin kepada ya suaminya. Tidak boleh dia melakukan hal yang sunnah meninggalkan yang wajib. Dia wajib di rumah meladeni suaminya, kan begitu? Anak-anaknya. Lalu diberitikaf di masjid untuk yang sunnah, yang wajib ditinggalkan, enggak boleh. Begitu juga seorang suami. Ya, dia ingin beritikaf, bagus sunnah. Tapi kalau ditinggalkan 10 hari terakhir, anaknya kucar-kacir, kan begitu? Enggak ada mengintangi, enggak ada yang apa? Menservis mereka, tidak ada yang membantu. Mungkin istri sakit atau hamil tua, kan begitu? Ya, membantu istri di rumah, meladeni anak-anak semua, membantu, kan begitu? Itu wajib. Adapun itikaf itu yang sunnah. Maka jangan dikorbankan yang wajib karena yang sunnah. Ya, itu. Kemudian sebagaimana itikaf itu ada ya. Tentunya ya itikaf dimaksud Nabi SAW 10 terakhir di bulan Ramadan, ya. Dari mulai tanggal 10 terakhir, kan begitu, sampai selesai Ramadan. Adapun itikaf ya hanya berapa waktu dan saat saja, ya ini itikaf yang terbatas, ya diniatkan seorang masuk masjid diniatkan beritikaf. Imam Nawawi menyebutkan bahwa itikaf itu ya memang ada itikaf yang 10 yang penuh, yang sempurna, yaitulah 10 terakhir Ramadan. Ada itikaf yang bila seorang masuk masjid dia niatkan untuk berduduk sejenak di masjid beritikaf. Tapi itu bukan yang dimaksud itikaf yang dicontohkan Nabi di bulan Ramadan. Jadi kalau ingin sempurna melaksanakan itikaf sebagai tuntunan Nabi, maka seperti yang dilaksanakan Nabi SAW. Akan tetapi intinya ibadah itu fattaqullah mustata'tum, bertakwalah sesuai kemampuan kalian. Wallahu a'lam, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan atau pertanyaan yang tidak bisa semua dijawab. Ya. Bukan pertanyaan, Ustaz. Ya. Sini. Baik. Barakallahu fikum. Ya, syukran atas partisipasi semuanya. Kru juga Salam TV dan juga para ikhwah yang meliput pada kesempatan kali ini dan juga para pendengar di bagian dia medsos dan juga Facebook dan yang lainnya. Dan para hadirin hadirat yang hadir bisa bertatap muka langsung kepada pihak ya BKM Masjid Raya Kisaran dan juga panitia ya atas segala, dan juga tentunya kita sebelumnya memuji dan memuja Allah, bersyukur kepada Allah atas kemudahan ya sehingga terrealisasi apa yang kita inginkan pada kesempatan hari yang penuh berkah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya menyampaikan. Jika dalam pertanyaan tersebut jawabannya tidak memuaskan atau mungkin tidak tepat jawabannya, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya pertama tentunya itulah yang bisa saya berikan. Tentunya itu pendapat, kalau itu dalilnya benar ya semata-mata taufik dari Allah. Kalau toh ternyata itu tidak sesuai dengan dalilnya, kesalahan, ya bisa dikritisi, bisa disampaikan. Tentunya bila kita mendapatkan jawaban yang benar kita sampaikan dan kita menyampaikan bahwa jawaban sebelumnya berarti tidak berlaku, selesai. Jadi wallahu a'lam, demikian jemaah sekalian ya, kritik dan sarannya dengan segala lapang dada kita terima ya, sampaikan ya dengan cara yang baik dan semua dengan segala lapang dada dan juga hati kita akan terima kritik dan sarannya membangun itu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang mencintai Rasulullah dan hidup bersama beliau bukan sekedar Ramadan saja tapi sepanjang hayat kita. Karena orang yang hidup bersama Rasul di dunia ini dengan sunnahnya, beliaulah orang yang akan bersamanya di akhirat kelak. Al mar'u ma'a man ahabb, seorang bersama orang yang dicintainya. Cinta Rasul akan bersama beliau. Cinta Abu Bakar dan Umar dan para sahabat akan bersama mereka. Kendati amalan kita tidak seperti amalan mereka. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Syaban ini, di sisa-sisa Syaban ini, di penghujung Syaban ini. Kemudian ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa puasa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا وفي زوجاتنا وأولادنا وأهلينا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. وفقهم للعودة والتمسك بقرآن واتباع سنة نبيك. وفقهم للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Masyaallah, barakallahu fiik.